Lost all dan lanjut klaimmu. WhatsAppan cek paket data. Nen ente tak tukok deh tenan te lingo yang mantan nak kolo kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen kriat bareng awakmu. Apa-apa aku rakelo kok tutup-tutupi nomor embok ganti firasat hati angel diapusi senajan mbok ganti tukang las bakal sayur lampu kangkas diteni bakal ngerti lost all dan lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nengen enteta tukau ne bareng awakmu lost all dan lanjut lemu